Ini biasa kapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan kiram wa akhwati fillah azani wa azakullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah din, masalah agama, yang semoga dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh beberapa asatidah bermanfaat bagi kita semuanya, menjadikan dorongan dan semangat kepada kita untuk terus belajar, mengkaji, dan terus istiqamah di atas manhaj ini. Ikhwani wa akhwati fillah azani wa azakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kami bahas pada malam yang kemarin, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa umatnya nanti akan terpecah belah menjadi golongan-golongan, menjadi kelompok-kelompok. Dan ternyata dari sekian banyak kelompok-kelompok itu yang selamat hanyalah satu. Yang disebut oleh para ulama yang satu itu adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, atau ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong, atau ahlu sunnah wal jamaah. Kita sebutkan kemarin ciri-ciri atau sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimanakah bisa dikatakan ini kelompok yang selamat? Apa pegangannya? Bagaimanakah manhajnya? Telah kita bicarakan kemarin. Kemudian juga kita sebutkan tentang beberapa firqah-firqah. Banyak sekali firqah-firqah itu, kelompok-kelompok itu banyak sekali. Dan As-Syaikh Shalih Al-Fauzan belum mengatakan bahwa 73 golongan itu bukanlah pembatasan, tetapi ini merupakan inti-inti, kelompok-kelompok yang merupakan inti pecahan-pecahan yang lainnya. Seperti Khawarij terbagi menjadi banyak kelompok-kelompok, Syiah juga demikian berpecah belah. Kemudian setelah kita mengetahui sedikit tentang penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok tersebut, dari kelompok Syiah, kelompok Khawarij, Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, dan yang lain-lainnya, maka bagaimanakah sikap kita, hubungan kita dengan kelompok-kelompok tersebut? Ini yang akan kita bahas, bagaimanakah kita, hubungan kita dengan mereka. kita mengetahui bahwa kelompok-kelompok itu ada yang masih di dairatul Islam, masih di lingkaran Islam, belum keluar dari agama Islam. Dan dari kelompok-kelompok itu ada yang sudah keluar dari agama Islam, seperti kelompok Syiah Rafidhah. Para ulama telah mengkafirkan mereka. Mereka bukan lagi beragama Islam. Demikian pula kelompok Ahmadiyah yang juga ada di negeri kita ini, mereka ini bukan Islam, telah keluar dari agama Islam. Karena mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai rasul. Padahal nabi kita mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku nanti. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba hadin rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan Muhammad itu adalah penutup para nabi-nabi. Sehingga siapa yang meyakini setelah Nabi Muhammad ada nabi-nabi yang lainnya, maka jelas mereka itu adalah kufur. Kita mengetahui di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq muncul Musailamah Al-Kadzab, diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di Yaman muncul Al-Asad Al-Ansi, juga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula juga munculnya Mirza Ghulam Ahmad, ditentang oleh para ulama. Bahkan disebutkan dalam sejarah sudah ada ulama yang menantang membahalah Mirza Ghulam Ahmad ini, yaitu Asy-Syaikh Sanaullah yang mengajak membahalah, siapa yang benar, kamu atau kami? Kemudian bermubahalah, berdoa kepada Allah masing-masing untuk ditunjukkan siapakah yang benar, Mirza Ghulam Ahmad atau Syaikh Sanaullah. Dan tidak lama kemudian Mirza Ghulam Ahmad ini tidak nyampe setahun sudah mati. Artinya dia telah kalah dalam bermubahalah. Tetapi kelompok itu terus berkembang dan dibiayai oleh luar. Orang-orang kufar membiayai perkembangan kelompok sesat tersebut. Kemudian juga kelompok Jahmiyah. Adapun kelompok-kelompok yang lain, mereka ini masih kita tidak mengatakan kafir mereka. Mereka menyimpang, mereka sesat, tetapi tidaklah kafir. Bagaimanakah hubungan kita dengan mereka? Kita mengetahui mereka ini punya penyimpangan, punya kesesatan. Kita masih mengakui mereka muslim, tetapi kita memiliki batasan-batasan agar kita tidak terseret dengan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah butuh, yaitu tamayyiz, pembeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Di antara sikap kita kepada mereka, kita dilarang untuk belajar ilmu agama kepada mereka. Jadi jangan ada ahlus sunnah wal jamaah belajar dengan orang-orang khawarij, atau belajar dengan jamaah tabligh, atau belajar dengan Hizbut Tahrir atau Ikhwan Muslimin, tidak dibenarkan. Ibnu Sirin mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal 'ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama itu. Tidak sembarangan. Kalau kita sembarangan, kita akan terseret kembali dari al-haq menuju kelompok mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa istahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum." Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Kitab, jika kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau dijadikan olok-olokan, maka hendaknya kamu berpaling dari mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai orang tersebut ganti pembicaraan yang lainnya. Kalau kita enggak pergi dari situ, kata Allah, innakum idza mithluhum, sesungguhnya kalian sama dengan mereka. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, mereka ini berbahaya. Mereka ini main-main dengan ayat Allah SWT, memalingkan agama Allah. Al-bid'ah itu lebih berat dosanya dari adul ma'asi. Mereka merusak agama ini. Kalau kita belajar sama mereka, kita akan terseret kepada mereka. Walaupun belajar bahasa Arab, walaupun belajar yang lainnya, kita dilarang untuk belajar dengan mereka. Kemudian ada syubhat. Sebagian orang mengatakan, kenapa kita enggak boleh? Abu Hurairah saja belajar dengan iblis. Disebutkan oleh hadis bahwa Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga yaitu baitul mal, zakat-zakat itu. Suatu saat ada pencuri. Ditangkaplah Abu Hurairah. Kemudian dia mengadu, kami ini miskin, tidak memiliki apa-apa. Tolong lepaskan kami, dilepaskan. Pagi hari Abu Hurairah mendatangi Nabi, memberitahukan bahwa tadi malam ada pencuri. Saya lepaskan karena dia ini miskin, butuh banyak kebutuhan. Kata Nabi, nanti malam akan datang. Maka datang lagi Abu Hurairah, menjaga lagi. Ternyata datang betul. Ditangkap lagi sama Doro. Dia mengadukan, sudah ini terakhir, besok kamu enggak nyolong lagi. Kemudian pagi hari laporan sama Nabi. Wah, Nabi tadi malam datang lagi orang itu. Yaitu si iblis ini yang menjelma manusia. Kata Nabi, nanti malam akan datang lagi. Kemudian Abu Doro menjaga lagi. Ternyata betul datang lagi. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Setelah ditangkap, kemudian minta dilepaskan. Tolong dilepaskan. Saya berjanji akan mengajari kamu ilmu yang sangat bermanfaat. Ya. Apa ilmunya? Kalau kamu sebelum tidur silakan baca ayat kursi. Sampai pagi kamu tidak akan disentuh oleh syaitan. Dengan ilmu itu, ya, kemudian dilepaskan sama Abu Hurairah. Besok pagi laporan sama Nabi, wahai Nabi, tadi malam orangnya bilang begini, mengajari saya untuk membaca kursi sebelum tidur. Kata Nabi, ini benar, ini sadaqah bahwa kadzub, ini benar, padahal mereka, dia itu banyak dustanya. Inilah syubhat yang dijadikan oleh sebagian, mungkin sebagian ikhwan atau sebagian yang lainnya, yang memperbolehkan belajar dengan ahlul bid'ah. Abu Hurairah saja belajar dengan iblis, kenapa kita enggak boleh belajar dengan ahlul bid'ah? Maka bagaimana kayak ikhwan jawabannya, siapa yang tahu? Ya. Di sini Abu Hurairah bukan belajar dengan iblis. Yang dijadikan sandaran adalah ucapannya Nabi. Kalau Nabi tidak bilang ini benar, beliau tidak mengambilnya. Jadi jangan biru. Kebenaran itu sudah jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk takrirnya Nabi, pembenaran Nabi itu termasuk ilmu. Sehingga jangan dibilang Abu Hurairah itu belajar dari iblis. Masih tanya lagi sama Nabi. Kalau belum benarkan, berarti ilmunya dari Nabi, bukan dari si iblis. Jadi jangan salah dengan begitu, jadikan dalil bolehnya belajar dengan ahlul bid'ah. Ini yang pertama, kita jangan belajar dengan mereka. Kita khawatir nanti akan terseret dengan mereka. Kalau kita di atas al-haq, jangan coba-coba mendekat mereka, belajar sama mereka. Yang kedua, kita hendaknya menjaga jarak. Jangan menjadikan mereka sebagai teman dekat. Berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan, innama masalu jalisus salih wa jalisus su kahamil misk wa nafikhul kir. Permisalan teman yang baik, teman yang buruk itu kata Nabi seperti pembawa penjual minyak, minyak wangi, dan seperti pemandai besi. Yang baik dipermisalkan dengan penjual minyak wangi. Ternyata yang temannya penjual minyak wangi mendapatkan kebaikan-kebaikan. mungkin dia membeli darinya, mungkin dikasih darinya, atau mendapatkan bau yang harum, bau yang enak dari penjual minyak wangi. Ini permisalan. Kalau temannya baik, punya pengaruh yang baik, kita mendapatkan mungkin ilmunya, mendapatkan kebenarannya. Kalau temannya jelek, dipermisalkan seperti pemandi besi. Ini permisalan, bukan pemandi besi itu jelek. Permisalan. Akan mendapatkan apa? Bau yang tidak sedap. Mungkin bau-bau, atau mungkin kita kena percikan apinya. Ini permisalan teman-teman yang jelek. Termasuk kita beda manhaj, maka jangan mendekat-dekat dengan mereka. Kita masih menghargai, atau kita masih mengatakan dia ini muslim, bukan kafir. Kalau orang seperti ini punya hak, jangan kita kemudian barok sama sekali, tidak. Atau mungkin kita membarok mereka, mengalahkan baroknya dengan orang-orang al-kufar, tidak demikian. Punya hak, punya walak, punya barok. Kita barok karena mereka ini punya penyimpangan, kita walak masih punya dia ini seorang muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bersama teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man khalilihi. Maka lihatlah kalian siapakah teman dekatnya, akan berikan pengaruh. Dan juga kita bisa melihat bagaimanakah Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallam. Para ulama menjelaskan yang mengakhiri kesudahannya jelek Abu Thalib karena temannya teman yang jelek. Ketika meninggal dunia, di samping Abu Thalib ada Abu Jahal, adalah bisa punya yang temannya orang kufar. Di saat Abu Thalib sakaratul maut, Nabi kita mendatangi karena beliau sangat senang dengan Abu Thalib. Abu Thalib perjuangannya luar biasa. Beliau tidak masuk agama Islam, tetapi perjuangannya luar biasa. Ketika ada orang-orang kufar ingin membunuh Nabi, beliau pertahankan. Karena ini anak, dianggap anak. Beliau tidak terima. Walaupun tidak masuk agama Islam, membela. Ketika diboikot, juga demikian. Ikut bersama Rasulullah SAW. Sehingga beliau sangat-sangat antusias, pengen agar pamannya masuk agama Islam. Ketika mau meninggal dunia, didatangi oleh Nabi SAW, dikatakan, ya ammi kul la ilaha illallah. Kalimatan wahajulaka biha indallah. Satu kalimat yang aku jadikan hujah nanti di sisi Allah SWT. Tetapi temannya Abu Jahal, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu Abdul Muthalib? Diamlah Abu Thalib. Maka Nabi mengulangi kul ya ammi kul la ilaha illallah. Lagi-lagi di sampingnya, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apa kamu benci agamanya bapakmu sendiri Abdul Muthalib? Dan terakhir Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Di sini ada faedah. Ternyata teman-teman yang di samping ini membuat pengaruh yang buruk. Maka kita jangan berdekatan dengan mereka, akan terseret kita. Kemudian juga kita mengetahui dalam sejarah ada seorang ahlu sunnah menikah dengan seorang wanita Khadijiyah yang namanya siapa? Imran Ibn Qittan. Dia menikah dengan orang Khawarij dengan harapan supaya bagaimana nanti kita tarik supaya menjadi ahlu sunnah. Ternyata dia kewalahan. Dan terakhir dia ikut menjadi Khawarij. Bayangkan, suami istri bisa, si suami bisa tertarik dengan agama istrinya yang Khawarij. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, dibunuh oleh seorang Khawarij ketika waktu subuh mau berangkat salat subuh, dihadang seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Langsung ditebas Ali bin Abi Thalib, tetapi belum meninggal dunia. Karena pedang ini sudah direndam dengan racun sudah berhari-hari lamanya, sebulanan. Dia mengatakan sebentar lagi akan mati, walaupun tidak mati karena racunnya sudah menjalar. Betul demikian. Ternyata Ali bin Abi Thalib meninggal setelah itu, dibunuh oleh orang Khawarij. mengerti keadaan seperti ini, justru suami tadi bagaimana memuji-muji yang membunuh tadi. Bagaimana ini? Berubah menjadi bergabung dengan orang-orang khawarij. Ini berbahaya, ya ikhwan, pergaulan. Nah, kita perlu menjaga jarak. Kalau mungkin didengkotnya, kita mungkin dengan mensikapi punya, nanti punya, kita menghajar, bisa kembali, lebih baik. Tetapi kalau mungkin kita hajar, enggak ada berguna, enggak berguna, ya kita sebenarnya biasa. Tapi kita punya jarak, enggak usah kita berbicara agama dengan mereka. Kalau mungkin kita mengetahui lebih rendah ilmunya dari kita, kita dakwai, kita ajak yang benar demikian. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kita menjelaskan penyimpangan kelompok-kelompok tersebut. Supaya manusia tahu. Dengan itu, berarti kita menjaga agama ini. Supaya mengerti mana al-haq, mana al-batil. Mana agama yang benar, mana agama yang sudah dirancukan. Yang dicampur-campur dengan kebid'ahan. Menjelaskan kesetan-setan mereka. Rasulullah SAW, beliau bersabda, yahmilu hadzal alam min kulli khalafin uduluhu. Ilmu agama ini setiap generasi akan dipikul oleh orang-orang yang terpercaya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wil jahilin. Yang orang-orang yang membawa agama ini menafikan dari pemutarbalian atas nama agama. Sebagian da'i-da'i mutar balik sehingga orang rancu, bingung. Maka dijelaskan, orang yang adil menjelaskan, para ulama menjelaskan. Dan juga kedustaan atas nama agama. Demikian pula juga penakwilan orang yang jahil, orang yang bodoh bicara masalah agama, dijelaskan supaya tidak rancu. Mungkin sebagian orang tidak menyukai seperti ini. Ngapain kita bicara seseorang? Ngapain kita bicara kelompok-kelompok? Lebih baik kita memperbaiki diri sendiri. Sebagian demikian. Kita enggak usah bicara si fulan ma'alan. Muhammad Ibn Bundar mendatangi Muhammad. Hei Muhammad, aku ini berat. Kalau sudah mengucapkan si fulan do'if, si fulan fikoh. Kemudian Muhammad mengatakan, kalau kamu berat, kemudian kamu berat untuk mengucapkan demikian, tidak sakat tak anta, kamu diam. Wasakat tu anak aku juga diam. Faman yu'arifal jahil aslamna sakim. Siapa akan menjelaskan kepada orang yang jahil mana hadis yang sahih, mana yang hadis yang dhaif? Kalau kita diam, si fulan dhaif, si fulan thiqah, ini saduq. Para ulama membicarakan seperti ini. Jadi rijal-rijal hadis itu diteliti oleh para ulama, enggak sembarangan. Si fulan thiqah diambil hadisnya, si fulan dhaif diambil hadisnya. Tidak diambil hadisnya, ilmu agamanya yang dhaif itu enggak diambil. Para ulama teliti seperti ini. Dan Hasan al-Basri mengatakan tidak ada ghibah terhadap al-bid'ah. Tidak ada ghibah. Kita bicarakan mungkin perorangan dianggap tokoh-tokoh. Cukup kita bicarakan tokoh-tokohnya. Ini tokoh kesesatan. Kita bicarakan si fulan demikian menyimpang. Fulan demikian tidak mengapa. Kemudian juga secara umum kelompok-kelompok. Secara kelompok-kelompok ini seperti ini penyimpangannya. Kelompok ini seperti itu penyimpangannya. Ikhwani a'azani wa'azakumullah. Selanjutnya yang keempat, kita tidak mengagungkan mereka. Kata Fudail bin Ayyad, man 'azzama sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Siapa yang mengagungkan ahli bid'ah, pemilik bid'ah, maka sama dengan ikut ta'awun untuk menghancurkan Islam ini. Sehingga kita tidak perlu ihtiram dengan mereka. Para tokoh-tokoh mereka kita panggil mungkin syekh, kita panggil al-ustad, al-mukarram, demikian tidak perlu. Supaya manusia mengerti dan orang tidak mengagungkan. Kalau kita mengagungkan, pengaruhnya bagaimana? Oh, itu aja memanggilnya syekh, al-ustad dan sebagainya. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah. Itu berapa sikap kita dengan mereka. Kemudian selanjutnya kita perlu mendakwahkan agama ini dan yang lainnya. Jangan kita cukupkan untuk diri kita sendiri. Yang penting saya ahlu sunnah. Yang lain tetangganya khariji atau jihadi, atau tablighi atau ikhwani, kita enggak mau tahu. Kalau kita punya kemampuan, sadarkan mereka, dakwahi mereka, banyak pahalanya. Rasulullah SAW mengatakan, wallahi la yahdika yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, ucapan beliau kepada Ali, kalau engkau ya Ali memberikan hidayah, Allah berikan hidayah dengan perantaraan kamu, maka lebih baik dari seekor unta berwarna merah. Ini merupakan harta kebanggaan Arab. Kalau kita bisa memberikan hidayah, mengajak si fulan wa'alan kepada al-haq, maka itu keuntungannya luar biasa. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, man dala ala khairin falahun al-ajr misru ujuri man tabi'ah layung qasudalik min ujurihim syi'ah. Siapa menunjukkan kepada kebenaran, kebaikan, kita tunjukkan si fulan yang benar demikian, maka baginya pahala seperti pahala yang mengikutinya. Kalau kita semakin banyak ngajak si fulan, alhamdulillah dapat hidayah, kita dapat bagaimana kebaikannya, si fulan tambah lagi, masya Allah. Dan tanpa mengurangi pahala yang diajak tadi, maka perlu lahan dakwah itu sangatlah banyak ya kawan. Kita dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain sangat-sangat minim. Butuh kita ini gencar berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahkan Syekh Ibnu Taimin belum mengatakan, bisa dikatakan dakwah sekarang ini wajib ain. Kenapa? Sekarang ini semua orang menyerukan, yang ahlul ma'asi terang-terangan berdakwah kemaksiatan. Kalau mungkin ada acara-acara di tempat-tempat, mungkin ada acara musik-musikan, ya lagu-lagu, bioskop, banyak orang dengan mobil, ya kalau mungkin dicari sini nggak tahu, halo-halo, kemudian nanti akan ada acaranya, cari terang-terangan mereka berani. Masa kita yang hak takut, yang batil saja berani. Demikian pula juga jamaah tabligh, mereka ini berani, setiap orang ya fulan didakwahi. Dan kita kebanyakannya tidak demikian. Kadang kita ini tidak sesemangat mereka. Dan di dalam dakwah dibutuhkan yang pertama keikhlasan. Hendaknya kita ikhlas lillahi ta'ala. Kita berdakwah bukan untuk supaya manusia memuliakan kita. Kita berdakwah bukan untuk mengajak kelompok kita. Tidak. Tetapi kita berdakwah semata-mata lillahi ta'ala. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak manusia ila Allah. Kita berdakwah untuk Allah SWT. Bagaimana manusia ini mengagungkan Allah, tidak syirik dan juga bertauhid, mengajak manusia kepada sunnah, bukan untuk kita, untuk lillahi ta'ala. Dan juga Rasulullah disuruh mengatakan, kul innama umirtu an abudallah wa la usyrika bih ilaihi ad'u. Katakanlah Muhammad, aku menyeru kepada Allah dan tidak menyekutukan dengannya. Ilaihi ad'u, kepada itu aku diperintahkan untuk menyeru. Dakwahnya hendaknya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan yang pertama, ikhlas. Yang kedua, hendaknya dibangun di atas ilmu. Dakwah dibutuhkan ilmu. Tanpa ilmu justru merusak seperti itu, mengacaukan, bukan kebaikan yang dibawa nanti dari dakwahkan tadi, tetapi tambah kerusakan yang ditimbulkan dari dakwah tanpa ilmu tersebut. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama ini dibutuhkan kita belajar, mengerti ilmu syariat ini punya. Kemudian yang kedua, ilmu tentang kaifiyah dakwah, bagaimana cara dakwah. Allah menyebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita punya trik-trik dalam berdakwah. Ajaklah wahai Muhammad kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Maksudnya bagaimana? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bil hikmah ini bagi orang-orang yang sudah menginginkan kebenaran. Banyak sebenarnya orang-orang itu pengen kebenaran, tapi bingung, enggak tahu. Yang seperti ini bagaimana? Mudah, langsung kita jelaskan ini yang benar dengan hikmah. Kemudian wal ma'idhatul hasanah, dengan ma'idhatul hasanah, nasihat, yaitu dengan tarhib-tarhib. dengan diberikan ancaman-ancaman, diberikan semangat-semangat demikian. Yaitu orang-orang yang sibuk dengan kebatilan. Tetapi kalau tahu kebenaran akan kembali kepada al-haq. Dan yang ketiga dengan wajadilhum billatihi ahsan, dengan mujadalah dengan yang baik, debat dengan cara yang baik. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu tentang keadaan para mad'u. Keadaan masyarakat itu beda-beda. Ada yang mungkin masyarakat gunung, masyarakat kota terpelajar, ada yang mungkin ini, kita perlu mengerti keadaan itu. Rasulullah juga menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, ketika disuruh berangkat ke Yaman, bukan diamkan, sudah kamu dakwah. Tapi Nabi kita mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu datang ahli kitab. Supaya apa? Supaya tahu, mereka ini ahli kitab. Nanti akan mendebat dan lain sebagainya. Ilmu ini harus kita mengerti. Mana dalilnya ilmu itu? Dalilnya adalah kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas ilmu dakwahnya. Kemudian selanjutnya, dalam berdakwah dibutuhkan yaitu mutaba'ah. Dakwah termasuk ibadah, sehingga butuh mutaba'ah. Tanpa mutaba'ah kita tidak akan diterima dakwah kita. Kita berdakwah yaitu dengan Al-Qur'an, dengan Al-Hadis demikian. Qul innama unzirukum bih. Aku peringatkan mereka kalian dengan bihi, dengan Al-Qur'an Karim. Kita bermodalkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Yang kita membuat dalam berdakwah itu dengan cara bikin kita sendiri. Rasulullah menjelaskan ayat seperti ini, al-hadis demikian, bukan sebagaimana tariqah yang dilakukan oleh ikhwan muslimin, mungkin dengan membuat drama islami, film-film islami, atau mungkin kalau benar ceritanya seperti para wali-wali yang ada di Jawa untuk berdakwah menggunakan wayang kulit dengan gamelan, kemudian di situ dimasukkan petuah-petuah agama, atau mungkin dengan sekarang ini seperti nada dan dakwah, ada nada dan dakwah, jadi dengan lagu-lagu, dengan nasyid islami supaya manusia itu tertarik dengan agama ini, atau mungkin kita dakwahnya dengan menanggalkan sunnah-sunnah. Kalau kita dakwah di tempat kuliah seperti ini, kalau kita berjubah orang takut, kalau wanita bercadar takut mereka, sehingga sudahlah kita nggak usah pakai apa, nggak usah pakai sunnah-sunnah, potong aja jenggotnya supaya orang nggak ngeri, ya, jangan dianggap teroris begitu. Ini keliru seperti ini. Atau mungkin kalau kita dakwah dengan orang-orang kuliahan, nggak usah pakai cadar supaya orang nggak takut, ya, ini nggak salah juga seperti ini. Atau mungkin sekarang ini sebagaimana dai seluruhun, ya, mereka pakai bantalun. Celananya enggak pakai, ya, enggak pakai sarung, enggak pakai, ya, pakainya celana saja. Quran Nabi mengatakan, tasarwalu wa taziru. Pakailah celana, pakailah sarung. Untuk menjadi si ahlul kitab. Tapi mereka meninggalkan ini, supaya diterima dakwahnya. Lebih luas menurut mereka. Dibutuhkan adanya mutaba'ah dalam berdakwah. Kemudian, yang keempat, dibutuhkan dalam dakwah kelemah lembutan. Dakwah dan kerasan akan membawa kegagalan. Rasulullah dikatakan, "Fabima rahmatin minallah liuntalahum. Walaupun tafadhan ghalidan qalbi lang fad min haulik." Wahai Muhammad, dengan rahmat Rabbmu kamu bisa lemah lembut dengan mereka. Kalau kamu tuh keras, kasar, mereka akan bagaimana? Berpaling lari dari kamu. Maka para dai hendaknya bersikap lemah lembut dalam berdakwah, bukan kekerasan. Tunjukkan kebaikan-kebaikan. Kalau dakwah dan kerasan, maka manusia akan lari. Demikian pula juga Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah mendatangi Fir'aun. Padahal ini luar biasa kufurnya. Tapi kata Allah, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa wa Harun, berangkat kamu ke Fir'aun. Dia telah melampaui batas. Fakula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru yakhsha. Ucapkan ucapan yang lembut, barangkali dia ini sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. disuruh lemah lembut. Kita bisa melihat bagaimanakah dakwanya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Jangan kita kira beliau ini sangat ganas, tidak. Bayangannya beliau rudut, ikhwan muslimin, rudut kepada ini itu, seakan-akan ganas dakwahnya. Ternyata tidak demikian. Beliau sangat lembut. Lingkungan beliau, lingkungan Syiah, banyak Syiahnya. Kalau beliau berdakwah langsung menyikat Syiah sesat, kafir, begitu lari itu orang. Tapi beliau pakai trik. Syiah itu sebagian orang-orang jahil. Maka beliau ketika berdakwah, bagaimana caranya disebutkan keutamaan al-ghaib. Dalilnya ini itu. Sehingga orang Syiah, masya Allah, ternyata ini lebih pintar daripada kita. Baru setelah itu bagaimana masuk kepada apa? Pembahasan. Akhirnya berkembanglah dakwah di Damak. Sehingga bikin iri orang-orang Syiah banyak berkurang. Setiap Jumat berbis-bis keluar untuk dakwah keliling khutbah di masjid-masjid masyarakat di sana. Demikian pula juga Syekh Muhammad Wahab juga demikian. Orang menyangka dakwahnya kerasan, tidak demikian. Disebutkan ketika beliau menjumpai ada orang doa di kuburan, dikatakan, ya fulan, Allah lebih baik daripada ini. Begitu. Sudah gak bisa mengelak, betul Allah lebih baik. Tetapi kalau kita langsung, ya fulan, kamu di kuburan, kamu itu musyrik, kamu itu masuk neraka, kekal dalamnya. Begitu, bagaimana manusia? Wah, kamu itu musuh saya, akan menolak. Dan ini mujarab. Sebagaimana kita awal-awal mengaji, menggunakan trik-trik seperti ini, ternyata kabur semuanya. Sudah belasan tahun kita mencoba untuk mendekati, sudah kapok itu. Ketika awal-awal kita mengaji, rokok haram di majelis, ya. Kemudian musbil, ini kepada musbil, finar. Akhirnya bagaimana? Setelah beberapa tahun berkali lupa mereka, kita dekati lagi. Masih ingat, saya pesan, tolong nanti kalau ngaji, masalah rokok jangan disinggung, begitu, ya. Jadi sekian lama memberikan pengaruh. Demikian pula juga para da'i-da'i, sebagian yang mungkin baru pulang dari belajar di Damat, sebelumnya belum mengenal bagaimana cara dakwah, sebagian enggak luas cara dakwahnya. Ketika berdakwah di tempat orang, mungkin tempatnya Muhammadiyah, langsung del-del-del. Selesai khutbah, selesai ceramah, sudah pak, keluar. Dikeluarkan langsung. Ada lagi, ya, ikhwan itu kan bekerja. Setiap hari dibikin kayak seperti damar, ya. Setiap hari harus masuk, setiap hari harus menghafal, nggak boleh libur. Ini punya anak 8, anak 6. Wah, kalau saya nggak istirahat bagaimana ini, nggak kerja, ya. Terpaksa akhirnya bagaimana bekerja. Ya, setelah balik lagi langsung, wah ada santri baru ini. Akhirnya bagaimana lari, akhirnya nggak jadi ngaji lagi. Kita harus mengerti keadaan madu itu, ya. Dibutuhkan adanya kelemah lembutan dalam berdakwah. Kemudian juga dibutuhkan kesabaran. Sudah masuk ini. Baik, insya Allah mungkin ada sedikit pertanyaan. Nanti setelah bisa kita sedikit kita tambah insya Allah. Sementara cukup sampai di sini. Atas.